Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi min wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala al-hadi asyar hadis yang ke-11 dari kitab Riyad Salihin bab al-amr bil ma'ruf wa nahy munkar ada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdalul jihadi kalimatu adlin inda sultanin jair. Afdhalul jihad adalah kalimat yang adil, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam satu lafaz dengan haqqin, kalimatu haqqin inda sultanin jair. Di hadapan seorang sultan yang jair, kata beliau rahimahullahu ta'ala tsani asyar yang semisal dengannya hadis yang ke-12 An-Nabi Abdullah Tariq Ibn Shihab Al-Bajali Al-Ahmasi radhiyallahu anhu anna rajulan salan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam waqad wada'a rijlahu fil gharz, dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan kakinya di tali kekang, di tali untuk naik tapak kaki beliau di ontanya. Bertanya ayul jihadi afdal, qala kata Rasul sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin inda sultanin jair, kalimat yang hak memberikan nasihat mengingkari kemungkaran seorang sultan yang jair. Rawun Nasa'i bisnadin sahih. Dua hadis ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah menerangkan satu bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu manhaj atau sunnah jamaah, yaitu an-nasihah li walatil umur adidun nasihah kuna liman qala illahi wa kitabihi wa rasulihi waliaimmatil muslimin wa amatihim. Di antara hak penguasa adalah adil munasaha. Satu hadis yang sudah saya bacakan, inna Allah yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalatha yarda lakum man ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a wa an ta'tasimu bihi billahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu ala man wallahu amrakum. Yang kedua dari antara sekian prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan munasahah ulatil umur adalah munasahah penguasa dengan sirran, tidak adanan. Sirran yakni dengan rahasia antara beliau dengannya, tidak di hadapan orang banyak. Asy-Syaikh Ubaid rahimahullahu taala memberikan faedah kepada kita perhatikan kesimpulan ucapan beliau, ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, inda kalimatu haqqin inda inda. Iya. Yani muqabilah, di hadapannya. Lebih jelas Asy-Syinqiti rahimahullahu taala menyebutkan kalimatu haqqin inda. Jadi kata-kata Syinqiti rahimahullahu yakni bihadrah, bihadratihi, di hadapan beliau. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, ma'nahu fi hadrati sultan, di hadapannya. Antara kamu dengan dia. Memberikan nasihat, masukan. Ya, walaupun tentunya beresiko, karena yang dihadapi adalah Sultan Jair, yang bisa jadi kamu dengan sebabnya mendapatkan berbagai macam ujian, mungkin dipukul, dipenjara, dihukum dan semin. Tapi itu resiko. Ya, bihadratihi. Kata beliau, walaysa fil mayadin wassahat, bukan di lapangan-lapangan, bukan di tempat-tempat umum, tempat-tempat terbuka, mal jamahi, bersama orang banyak, bikin orasi. Iya, provokasi, dia melakukan provokasi kepada umat. Bukan itu. Jadi maksud dengan nasihat kepada ulatul umur. Au alal manabir amaman nas. Iya, bukan di mimbar-mimbar, di khutbah-khutbah, di khutbah Jumat. Bukan itu nasihat kepada ulatul umur. Ya, manhaj ahlus sunnah wal jamaah, munasah ulatul umur dengan asir. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa kadhalika, atau sebelumnya, sebelum kita baca ucapan beliau, tentunya hadis ini kita pahami dengan hadis yang lainnya. Hadis yang disebutkan oleh Nabi Asim rahimahullahu ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man arada an yansaha bidhi sultan fala yubdihi alaniyah au alanan. Barang siapa yang memberi nasihat kepada penguasa, maka jangan dia tampakkan terbuka di hadapan orang banyak. Wal yakhlu bihi, hendaknya dia berkhulwat dengannya, berdua dengannya. Wal ya'khudh biyadihi, diambil tangannya antara dia dengannya. Tidak ada yang lain. Qala fa in qabilaha fadzak. Kalau beliau menerima nasihatnya, itu yang kita harapkan. Wa in raddaha, kalau dia menolak, kana qad adda ma alayhi, maka dia telah menunaikan kewajiban yang memberikan nasihat. Asy-Syaikh Ubaid hafizahullahu taala ketika menerangkan hadis ini disebutkan beberapa faedah. Faedah yang pertama, kata Syaikh Ubaid hafizahullahu taala, iya, hadis ini menunjukkan as-sirriyah at-tamah fi munasahati wali al-amr. Benar-benar rahasia, benar-benar tertutup, iya, ketika memberikan nasihat kepada penguasa. Tidak di mimbar-mimbar, tidak di ceramah-ceramah, tidak di lapangan-lapangan. Iya, tapi benar-benar sirriyah tamah, rahasia tertutup. Dan yang kedua, baratu zimmah, semata-mata seorang memberikan nasihat sudah lepas tanggung jawabnya, tanggungannya, apakah diterima atau tidak. Yang terpenting dia lakukan nasihat dengan cara yang sesuai syariat. Iya, jangan dia tampakkan, dia lakukan dengan sirran, rahasia tertutup. Kemudian juga diantar manhaj Yang disebutkan syekh kita rahimahullah, kata beliau rahimahullahu taala, wa kadzalika tariqatu munasahati as-sultan la budda an takuna marifqi wal lin. Ketika memberikan nasihat kepada penguasa dengan dilakukan dengan lemah lembut. Iya, dengan tertutup, dengan rahasia, bainah wa bainah, dan dengan tutur kata yang baik, dengan penyampaian yang baik, dengan lemah lembut. Itu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Naam, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim.